seluruhnya menghafal hadis. Hadis Rahman dan Basir, takmiri seluruhnya berdiri, menghafal hadis. Yang belum hafal membaca. Yang belum hafal membaca. Nah, takmiri semuanya berdiri. Masih pada bahasan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu tentang perkara-perkara yang dalam agama ini ada yang jelas hukumnya dari si halalnya, ada yang haram dan ada yang samar-samar. Baik, pertanyaan. Iqdad nomor 14. Baris keberapa? Kedua. 14. Oh, langsung ya. Nanti TD siap-siap, kalau enggak bisa menjawab dilempar ke TD langsung. Kemarin dijelaskan perbedaan ulama dalam mengembalikan dhamir la huwa haramun. Dhamir huwa. Enggak, kata Rasulullah. Iya, itu haram hukumnya. Nah, itu kembali kepada apa? Ada dua pendapat. Kembalinya kepada lafaz hadis yang mana? Kaitannya Rasulullah tentang masalah suhmul mayitah. Kembali kepada Rasulullah kan la huwa haram kepada suhum, pemakan suhum atau kepada al-bai. Yani lemak itu digunakan boleh enggaknya diberi manfaat atau kepada masalah jual belinya. Kepada apa? Kita sebutkan tinggal milih pada suhumnya, pemanfaatan suhum, naf suhum, pemanfaatan suhum, yakni apa lemaknya itu, atau untuk jual belinya itu dapat uang dengan jual itu. Bisa kepada apa? Apa? Kepada? Itu kan pertanyaan lain jawaban tersebut. Dimanfaatkan untuk apa suhum mayitah itu? Lemak itu untuk apa? Gunanya itu baru. Ini yang ditanyakan perbedaan pendapat kembali pada apa? Dhamir huwa itu. Rasulullah mengatakan enggak boleh. Dia itu haram. Yang haram itu apa? Dia itu. Baiknya atau mengambil manfaat dari suhul maita. Tinggal milih loh. Tinggal milih. Enggak boleh jual belikan. Itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari dua pendapat yang ada. Taib, Hasan. Gunanya suhum al-maitah itu untuk apa? Pertanyaan untuk MDW3. Nomor 18, nomor terakhir. Gunanya lemak dari bangkai yang sudah diambil, kalau dia diambil, itu untuk apa gunanya? Untuk bikin roti atau apa gitu. Mana? Nomor 18. Nah, untuk apa gunanya? Wallahualam. Jelas gak moco namanya gitu. Oh, di hadis itu sudah ada kok. Wallahualam. Nah, belas enggak moco. Kemarin enggak hadir, ya, tambah enggak hadir. Oke. Bawahnya, nomor bawahnya 17. Untuk apa gunanya suhum al-mayitah, lemak bangkai? Kemanfaatannya itu untuk apa? Fungsinya. Untuk? Ya? Kalau punya hadis arba'in bisa dilihat, terjemahnya sudah ada di situ. Untuk apa? Nanti kalau RDW 1 bisa apa enggak malu? Untuk apa? Ah, mengolesi atau mengecat kapal. Atau gimana? Setelah dicat diolesi minyak biar awet, mungkin gitu. Nah, pelapisnya. Nah, dah, jazakumullah khairan itu salah satu gunanya. Guna yang lain untuk apa? MDW 1 nomor asal aja lah, 5. Nomor 5. Yang antum duduk berdua. MDW 1 nomor 5. Yang berdua duduk sudah. Gunanya yang lain di samping untuk mengoles kapal, gunanya untuk apa? Manfaat, fungsi daripada lemak bangkai. Untuk apa gunanya? Satu pun nyantol kan lumayan, daripada belas enggak nyantol gitu. Sini udah semangat nerangkan, tapi yang situ enggak apa, enggak nyambung. Sinyalnya enggak nyambung. Gunanya untuk apa? Di samping untuk mengoles kapal, untuk apa lagi? Kira-kira banyak sulit atau mudah ini? Hah? Sulit atau mudah? Sangat mudah. Tapi kalau enggak nyambung ya sudah. Nomor 10, kelipatannya. Nomor 10, LDW 1. Mana nomor 10? Gunanya untuk apa? Lemak bangkai. Untuk? Sudah menjawab belum? Untuk apa? Nulis enggak ketemu. Atau hadisnya enggak ada. Kalau ada hadisnya, ada terjemahnya di situ. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Kayaknya belum ada jawaban kan? Atau enggak terdengar dari sini? Sudah terdengar di tengah-tengah kalian? Anggap sudah lah. Nah, untuk apa penerangan? Dah, Idris. Untuk penerangan, dibikin lampu. Entah caranya bagaimana, enggak tahu caranya. Kayak lilin gitu mungkin. Sudah, Idris berdua. Idris itu duduklah. Belum belajar bahasa Arab, fi'il amr, jadi enggak tahu. Suruh Idris masih berdiri terus. Nanti kalau sudah berdiri dulu, kum, nanti malah bingung nanti. Malah duduk nanti malah. Masuk kita, perkataan Syekh Muhammad bin Sulaiman berikutnya, menerangkan lafaz wa man waqa'a fi subuhat waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara subuhat yang samar-samar hukumnya, belum diketahui apakah haram atau halal, maka sangat dikhawatirkan dia terjatuh pada yang haram. Sangat dikhawatirkan jatuh pada yang haram. Baik, kita lihat keterangannya. Halil muharram nafsul mustabih atau mustabah. Apakah yang haram itu semata-mata yang samar itu langsung haram begitu? Au annahu waqa'a fil haram. Atau memang sudah terjatuh pada yang haram itu langsung. Terjatuh perkara yang haram. Yakni suara wuku'u fil mustabih sababal wuku'i fil haram. Maksudnya, begitu dia terjatuh pada yang mustabih, menjadi sebab dia terjatuh pada yang haram. Yakni masih perlu jelaskan lagi, anahu idza waqa'a fi subhat fa innahu yatawaqqa' an yaqa'a fil haram. Hadza wal mu'rab. Hadza ya yal murad. Maksudnya yakni ketika seorang itu terjatuh pada perkara yang subhat samar-samar langsung dia misalkan makan itu langsung dia ambil dan dia makan begitu. Sangat dikhawatirkan dia terjatuh pada yang haram. Inilah yang dimaksud lafaz di atas itu. Bahasanya diulang-ulang saja. Walaysa al-ma'na anal mustabihati haram. Bukan artinya semata-mata yang sama itu langsung haram. Bukan. Bukan langsung haram itu bukan. Melalui proses dulu. Walakin al-mustabihat la saka anal marok tarkuha. Tetapi semata-mata dia samar, maka sikap yang benar tidak diragukan lagi bahasanya yang lebih baik kehati-hatian adalah langsung meninggalkan. Tinggalkan dulu yang mustabih yang samar-samar itu. Langsung ditinggalkan dulu. Menunggu sampai ada kejelasan. Kalau memang halal, ya sudah. Dimakan kalau itu makanan. Khawatir kalau nanti gak dimakan basi misalnya. Baik. Kalau yang haram, gak langsung berhenti. Walaupun perut lapar. Tapi masih punya uang untuk beli, masih bisa. Beli yang halal. Hadza makna qauluhu. Bukan. Loncat. Amal luzum fala yalzam. Langsung mengharuskan yang samar itu haram? Tidak. Kata Syekh, tidak. La yalzam, tidak mengharuskan. Ila makana yakinan. Kecuali kalau sudah yakin. Sudah yakin. Asalnya samar, saya itu yakin. Oh ternyata haram. Yakin, ya sudah langsung ditinggalkan. Gitu ya. Masalah Rasul atau Syekh. Idzan man waqa'a fil mustabihat ausaka ayyaka fil haram. Idzan berarti kesimpulannya kalau begitu, seorang yang terjatuh pada perkara-perkara yang samar sangat dikhawatirkan terjatuh pada yang haram. Hadza makna qauluhu waqa'a fil haram ilah makna dalam hadis di atas waqa'a fil haram. Yani seorang kalau enggak berhati-hati begitu ada perkara langsung dia ambil, dimilikinya. Padahal masih samar-samar. Sangat dikhawatirkan itu adalah haram. Sikap yang benar adalah kalau masih samar-samar, tinggalkan dulu sampai datang bayyinah. Kalau dia adalah bukan perkara yang samar, sudah berpindah menjadi haram atau menjadi halal. Berikutnya, masala Rasul dzalika biqaulihi karra'i yar'a haulal hima. Rasulullah memberikan perumpamaan di takribil faham agar seorang mudah untuk memahami makna lafaz hadis yang di atas dengan ungkapan seperti pengembala dia mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah larangan. Rasulullah untuk menggambarkan para yang samar itu bagikan seorang pengembala, pengembala kambing atau unta atau kijang yang ada dalam keterangan bawahnya di sebuah tempat yang dijaga. Enggak boleh membala di situ. Tanah luas, kemudian ada penjaganya. Mungkin juga dari pagar dan ditandai pagar. Walaupun enggak rapat, tapi sudah di pagar. Enggak boleh orang mengembala di situ. Nah ini Rasulullah menggambarkan pengembala mengembala ternaknya di sekitar daerah larangan. Ar-ra'i, yakni pengembala, ay ra'il ibil, ra'il ghanam, ra'il bakor, ra'il dhoba. Pengembala unta, pengembala kambing, pengembala sapi, pengembala kijang. Kalau kijang sepertinya belum pernah orang menggembala kijang ya. Pernah lihat? Belum pernah. Unta juga belum pernah lihat, tapi nyata ada. Ini kalau kijang kan masih kalau di sini masih sangat jarang atau mungkin belum ada yang menggembala kijang. Airoin pengembala yar'ahul hima, pengembala mengembala di daerah larangan. Al hima al makan allati muni'a minar ra'yi fihi, daerah larangan tersebut ialah tempat yang di situ memang enggak boleh digembalakan oleh orang yang lainnya karena menjadi apa semacam hak milik walaupun bukan aslinya hak milik tanah umum memang sudah dipagar. Wa hadza yaqa'u katsiran mal umara abil khulafa, ini pernah terjadi pada sebagian pemimpin atau khalifah-khalifah. Dia memiliki tempat-tempat tertentu kemudian menaruh seorang menjaga, enggak boleh orang lain mengembala di situ. Baik. Imalil masalih al-amah wa imalil masalih al-khasah. Boleh jadi daerah yang dijaga tadi sebenarnya maslahatnya untuk umum. Semua hewan-hewan sedekah boleh mengembala di situ. Tapi kalau yang pribadi, milik pribadi enggak boleh misalnya. Ini berarti umum maslahatnya. Atau maslahatnya khusus memang hanya untuk milik khalifah tadi atau pemimpin tadi punya hewan banyak kemudian menyiapkan tempat yang luas, entah di pagar kemudian dijaga orang lagi. Biar orang lain enggak bisa leluasa masuk ke daerah tersebut. Masalan sebagai contoh mudahnya, hadhihi ardu makhsabatun. Di ardun makhsabatun fihal usbul kathir hamaha ahadun nannas. Tanah yang subur, ada rumputan yang banyak, kemudian seorang menjaga tanah itu. Bimakna anahu muni'a minar ra'i fiha. Maknanya penjaga tadi menghalangi orang yang ingin masuk menggembalakan hewan ternaknya. Hadhihi ardun mahsubah. Salah ya. Madza takunu hadhil ard? Bagaimana keadaan tanah yang begitu? Sayakunu nabatuha katsiran. Maka tanamannya ya subur banyak. Rumputnya banyak, subur di situ. Liana ulayar, karena enggak boleh orang menggembala di situ. Rumputnya hijau-hijau. Waisakunu nabron, seger hijau. Liana ulaysa haulahu gubar, karena sekitar tanah tersebut enggak ada debunya. Tanahnya subur, rumputnya ya subur. Hijau royo-royo, enggak ada debunya. Idza ra'a ar-ra'i haula hadzal hima yusaku ayyaka fi. Maka kalau ada pengembala kok mengembalakan hewan ternaknya di seputaran itu sekitar tempat larangan, sangat dikhawatirkan atau hampir-hampir akan masuk hewan ternaknya, akan masuk ke daerah larangan itu. Li anal ghanam awil baqar awil ibil idza ra'at hadzal makan an-nadhar saufa tarta'u fihi. Karena namanya hewan, yaitu kambing, sapi, atau unta, kalau melihat tempat yang hijau itu gimana? Ya ingin masuk, nyari yang seger untuk dimakan, cari rumput yang enak, seger hijau itu. Akan mutar-mutar di situ, mana yang bisa dimasuki? Diterobos itu mana? Kalau pagernya dari bambu, lama-kelamaan akhirnya mungkin bergerak, bisa terobos masuk ke situ. Itu dikhawatirkannya. Ima antas takfila gofala yafilu. Ima antas takfila ro'i wa ima antatamarrot alaihi. Boleh jadi lalai pengembalanya. Ngembala banyak, 100. Cuma diurus sendiri. Dijaga yang sebelah sini, sebelah sana ternyata terobos. Gitu kan? Terobos. Baik. Atau lalai sambil, kalau zaman dulu mengembala itu bawa seruling, ya sibuk dengan niup serulingnya, akhirnya apa? Ya udah lalai namanya, goflah dia. Apa yang sebelah sana antamarud alaihi, antamaroda alaihi, yang sebelah sana yang agak jauh terobos tadi, maksa merusak pagarnya kemudian masuk. Wayak jisu anha, dan pengembalanya lemah, nggak mampu menghalo, dan terobos masuk, oh, gimana? Udah makan duluan rumput-rumput yang hijau tadi. Walihada qala karra'i yar'a haul hima yusiku ayyaku afi. Oleh karena itu Rasulullah menggambarkan di sini seperti pengembala yang dia mengembalakan hewan ternaknya di sekitar daerah larangan. Maka sangat khawatir hewan gembalaannya masuk ke daerah larangan tersebut. Itu perumpamaan apa? Perkara yang subuhat. Subuhat, samar, belum ketahui haram atau halal. Baik, berikutnya. Qala summa dharaban nabiy sallallahu alaihi wasallam mathalan taqriban faqala ala wa inna likulli malikin hima hadza ikhbarun 'anil waqi' wa laysa 'anil syar'i. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam membuat perumpamaan di atas, Rasulullah mengatakan, ketahuilah masing-masing raja, masing-masing penguasa, dia memiliki daerah kekuasaan yang dia berhak melarang orang lain masuk ke daerah tersebut. Ini adalah pengkabaran tentang sebuah kejadian peristiwa, bukan salah syarat itu diizinkan, gitu, bukan. Artinya begitu. Pengkabaran adanya nanti suatu saat akan ada seperti ini. Tempat-tempat tertentu oleh pemimpin sebuah negeri, sebuah desa, sebuah wilayah. Nah, dia menetapkan sebagai peraturan tempatnya, orang-orang yang punya piaraan gak boleh menggembala di situ. Perkara ini, kata Syekh, adalah penyebutan secara kejadian itu memang terjadi. Tapi syar'i tidak. Tidak apa mengizinkannya. Illa al ulama saya tifil fawaid Zakaru anau yaju sudah muslimin ayahmiya ardon lidawabil muslimin. Hanya saja nanti di faedah ketika mengambil fawaidnya, ulama menyebutkan dibolehkan bagi pemimpin kaum muslimin, apakah Pak RT, Pak Lurah, dan seterusnya, Pak Bupati, dibolehkan baginya untuk memasang tempat tersebut sebagai daerah larangan. Orang lain tidak boleh masuk ke situ, mengembala di situ. Dan itu pun untuk hewan-hewannya kaum muslimin. Kakhail jihad wa ibiris sodakoh. Seperti kuda-kuda yang digunakan untuk jihad. Dan unta yang nanti digunakan untuk sodakoh. Bukan secara umum begitu, bukan. Bukan semua kaum muslimin yang punya ternak boleh masuk, tidak. Tapi apa? Hewannya memang yang nanti untuk jihad. Siapa yang pakai berangkat, ambil di tempat gembalaan ini. Yang sudah dikasih tanda, bahkan kasih tulisan. Larangan masuk ke daerah tersebut hewan-hewan yang bukan termasuk untuk jihad atau untuk sedekah. Jadi paham dan dibedakan? Ini nanti di Pak Eda akan datang keterangannya ini. Baik, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ala wa inna likulli malikin hima, uhal malikul muluk lahu hima, na'am. Dalam ungkapan ini, ketahuilah bahasanya setiap atau masing-masing pemimpin, dia memiliki daerah tertentu yang dia tetapkan di daerah larangan. Pertanyaan, apakah sebagian penguasa dari penguasa yang ada tersebut memiliki daerah larangan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Walihada qala ala wa inna himallahi maharimu. Maka berdasar hal ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah oleh kalian semuanya, memiliki perkara-perkara yang memang haram manusia menerjangnya. Hendaknya berhati-hati terhadap keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan perkara-perkara yang haram, jangan didekati, jangan dilakukan. Ka'annahu yakul walillahi hima. Seolah-olah Rasulullah ingin menyatakan dengan ungkapan walillahi hima, Allah memiliki daerah-daerah larangan. Wahimahu maharimahu lati haramaha ala ibad. Daerah larangan Allah yang dimaksud ialah perkara-perkara, apakah itu makanan atau yang lainnya bentuknya, perbuatan yang memang Allah larang. Allah tetapkan haramannya di Al-Qur'an Karim atau melalui lisan Rasulnya di hadis-hadisnya atas hamba kaum muslimin ini. Enggak boleh untuk melakukannya. Nanti akan datang contoh-contohnya apa saja. Riba, perjudian, zina. Ima sorohatan dengan tegas, lafadznya tegas menyebutkan, atau dengan isyarat, dengan isyarah-isyarah tertentu. Rokok kalau nyari dari Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai terakhir menyebutkan rokok itu yang enggak ada. Kalau zina kan ada, diulang-ulang di surat Nur itu tentang zina, surat An-Nur. Baik, fahiya hima tad'u an-nufus ilaiha karra'i ala diyar ahal hima. Maka dia adalah sebuah larangan. Dan biasanya daerah larangan tersebut ada setan-setan yang membujuk rayu agar orang itu masuk padanya. Maka digambarkan di atas seperti pengembala. Rayuannya apa? Rumput-rumput yang hijau itulah. Hewan-hewan senang kan dirayu dengan rumput-rumput yang hijau. Melihat langsung senang. Inginnya masuk. Lakin manittaqa zalika salim. Tetapi orang yang selamat, yang bertakwa, dia akan selamat dari larangan-larangan ini. Baik, barakallahu fikum. Misalu hadza ar-riba. Yang dicontohkan di sini oleh Syekh, riba. Dan zaman sekarang riba itu hampir-hampir sulit dihindari. Hampir-hampir saja sulit dihindari. Bentuknya apapun transaksi akhirnya terkandung riba padanya. Banyak menyebar di masyarakat tentang riba ini. Yang jelas-jelas riba atau yang memakai hilah, tipu daya, digambarkan bukan riba gitu. Adalah sebenarnya riba. Modelnya banyak sekali. Dan alhamdulillah ikhwanuna as-salafiyun, mereka orang-orang yang dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, begitu mulai ngaji, dapat materi atau membaca tulisan tentang riba, siap meninggalkan kerjaannya yang mengandung riba di situ. Akhirnya berusaha dengan apa adanya. Kerja tempat riba, gajinya besar, tapi barokahnya enggak ada, hilang. Dapat uang banyak, tapi apa? Keluarnya juga lebih banyak dari pendapatannya. Itu mungkin yang langsung. Nah, yang mungkin sementara bisa menikmati harta riba dari hasil kerjanya, sekian waktu lamanya. Tapi akhir-akhirnya ada yang bangkrut juga. Iya. Kalau yang belum, mungkin Allah memberikan istidrat pada dia. Ungkapan pesojewo ini dilulu orang ini. Berbuat dosa terus, makan riba, tapi tetap. Usahanya malah lancar, buka usaha lagi, lancar lagi. Baik. Nahnu al-an natakalam an hadzal hadis bina'un 'ala annahu yata'allaqu bil ghadai wal libas wa ta'am wa ghairu dzalik. Kita sekarang akan berbicara hadis ini berdasar bahasanya hadis ini berkaitan dengan masalah makanan, pakaian, makanan dan yang lainnya, yang halal mana, yang haram mana. Riba haram, riba hukumnya haram. Lakin idza ra'a hadza tajir anal murabbin yaksibuna kasban aziman fa innahu rubbama yanjaru ila dzalik. Hukum riba itu haram jelas. Tetapi terkadang seorang itu melihat, yakni sebagai pedagang melihat orang yang berbuat riba, mengembangkan usahanya dengan riba itu ternyata kok hasilnya banyak ya. Maka dia tergoda ikut-ikutan. Ya, melihat temannya dengannya kok lancar. Ternyata tanya-tanya, enggak apa-apa lah, modal sekali aja lah pinjam bank. Nah, untuk modal awal. Nah, pinjam bank dulu misalnya. Tergoda, karena apa? Melihat temannya sudah berhasil, hasilnya banyak. Dengan modal pinjaman bank tadi misalnya. Oh iya, tergoda. Yanjaru ila dzalik. Terseret dia, akhirnya berbuat riba. Kalmawasi tanjaru ila himal muluk. Seperti tadi, hewan-hewan yang digembalakan di daerah larangan tadi, akhirnya bagaimana? Berusaha menerjang ke tanah yang disusubur, yang dikuasai oleh pemerintah, pemimpin. Namanya hewan, nyari yang tempat subur. Dan manusia-manusia yang gak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun demikian. Melihat tetangganya, kok usahanya lancar. Naam, tergoda. Akhirnya berbuat riba juga. Masya Allah, masih banyak hujan ya. Baik, itu contoh pertama riba. Dan Allah terangkan banyak di Al-Quran tentang riba ini. Allah mengajak perang orang-orang yang tidak berhenti dari riba. Banyak ayat yang menjelaskan masalah riba ini. Lanjut sekarang ganti ke perjudian. Contoh kedua tentang perjudian. Kadzalika aidan fil qumari fa huwa haram. Demikian juga perjudian, al-maisir atau al-qumar, dia adalah haram. Dengan berbagai macam bentuk judi yang ada. Haram hukumnya perjudian. Pakai remi atau pakai apa? Alat yang dipakai dadu. Tahu dadu toh? Atau apapun yang digunakan untuk berjudi. Ketika ada momen apa gitu, bisa dibuat sarana perjudian. Pilihan kepala desa, atau permainan bola, nanti yang menang yang mana ini, antara grup A, grup B ini. naruh nanti. Nah, ditaruh sekian-sekian untuk perjudian. Baik. Bahwa haram, hukumnya haram perjudian. Najidu ba'dal muqamirin. Yakunu aknal alam fi lailah wahidah. Ternyata orang yang main judi ini, sebagiannya, itu langsung kaya mendadak dalam satu malam. Karena menang. Dari awal ikut menang. Beli apa, kalau zaman dulu itu berkas. Kalau sekarang apa? Togel. Togel Malaysia, togel Singapura, dan yang lainnya. Beli lagi, menang lagi. Beli lagi, menang lagi. Dalam semalam, akhirnya menghasilkan banyak sekali keuntungannya. Dari perjudian. Ini yang gambarkan Syekh ya. Bukan contoh Syekh. Hadal muharram idar al-insan anhu qad yakunu sababan lil kasbi al-kabir al-barik fi lailah wahidah sawfa yanjaru ilaiha bi maharamillah. Orang yang lain melihat itu main judi kok menang terus, semalam aja udah menghasilkan sekian M begitu. Pagi harinya cerita, dan saya udah beli ini, beli itu. Nah, nanti sebentar lagi barang kan datang ini. Beli mobil yang terbarunya misalnya. Beli pesawat, parkirnya bingung di mana parkir. Ya, yang kecil, pesawat kecil. Bisa parkir turun di lapangan dekat rumahnya misalnya. Baik, tergoda yang lain. Nyari yang haram aja sulit, apalagi yang halal gitu ya. Nyari yang haram aja sulit katanya. Ya udah. Banyak orang tergoda akhirnya terseret kepada perbuatan judi ini. Ini pun menyebar di mana-mana, perjudian. Baik, itu contoh kedua. Contoh ketiga, banyak contoh ya, saya jadikan contoh. Memang hadis ini lumayan panjang nih bahasanya, sehingga enggak banyak tambahan ya. Membaca aja sudah banyak faedahnya, karena sudah panjang lebar sarahnya. A'adzanallahu wa'iyakum min. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari kalian. Contoh ketiga, az-zina. Zina. Lawannya apa zina? Nikahun syar'i. Nikah syar'i. Lawannya zina. Hubungan layaknya suami istri dilakukan di luar akad nikah yang sah. Seorang laki-laki, seorang perempuan, apakah sudah menikah atau belum menikah, berhubungan dengan suami istri dalam apa? Dalam hal belum adanya akad nikah yang syar'i yang sah. Zina. Jadi kalau nikah syar'i, tentu sudah terpenuhi syarat-syarat pernikahan tersebut. Sudah ada terjadi akad nikah. Ada saksinya, ada walinya, ada maharnya. Entah maharnya itu langsung atau masih dihutang misalnya. Baik, jadi zina dosa besar. Ingin dapat pahala besar, nikah. Bagi yang mampu, bagi yang mampu tentunya. Baik, pernah masih kita ingat pembahasan kitab Tadkirah Susami, seorang pelajar hendaknya bagaimana? Kalau mampu menunda dulu dari masakil kesibukan mengurus istri, anak, mencari nafkah ya, ditunda nikahnya. Nanti dulu. Waktunya panjang masih. Kalau fakirkan panjang, umurnya panjang ya nikahnya nanti. Di rencana, saya umur sekian, nanti akan nikah umur sekian. Di apa rencana, di program. Sehingga enggak mengganggu. Tapi kalau punya kemampuan dan orang tua mendukung, ada faedah. Saya pernah membaca sebuah buku, sirahnya pengarang daripada kitab Al-Usulu Salasah. Siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Di usia yang sangat muda, beliau sudah menikah. Berapa umurnya? Tahu? Berapa? Usia MDW 1. Kalau sekarang. Berapa usia masuk MDW 1? 12 tahun, beliau sudah menikah. Dan umurnya cukup lama. Iya kan? Syekh umurnya cukup lama. Masya Allah. Tapi tentunya semuanya li kulli syai' atau fi kulli maqamin maqalun. Fi kulli maqamin maqalun. Ucapan-ucapan yang sering diungkapkan oleh para ulama. Masing-masing tempat itu ada ucapannya, ada pembahasannya. Baik, ada pembahasannya. Kalau enggak mampu dari si finansial dan yang lainnya, tahan dulu. Tahan dulu. Baik. Kalau mampu maka bagaimana? Nurun ala nur. Ya, cahaya di atas cahaya. Nah, kalau punya kemampuan finansial dan memang orang tua mendukung. Baik, barakallahu fikum. Kembali pada contoh ini, zina, dosa besar. Karena khawatir kalau seorang itu terjebak zina ini kan, jalan terbaiknya adalah nikah. Idza ra'al insanu annahu satahsulu lahu mut'atan bidarahim qalilah wal muhur katsira rubama tajurhu nafsuhu ila dzalik. Ketika seorang melihat orang yang berzina, ternyata dia dengan beberapa dirham bisa kok dengan berzina itu. Yang alasiah bagaimana? Nikah mut'ah terbatas waktunya sebentar saja, sesuai kontraknya berapa jam atau berapa hari, selesai sudah bisa. Naam. Dengan zina kan murah, ya kan? Kalau menikah maharnya mahal, enggak mampu. Ini kehidupan di negeri Saudi beda dengan di sini ya. Kalau di sana itu mahar itu mahal, apa? Mahal, lumayan mahal. Sehingga banyak perawan tua di sana dan jejaka tua. Baik. Karena mahalnya. Kalau seorang enggak punya itu dan ingin bernikmat-nikmat, maka jalan pintasnya dengan zina. A'adzanallahu wa iyyakum min. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari hal itu. Baik. Fahima Allahu maharimahu. Maka larangan-larangan Allah tersebut adalah perkara-perkara yang sudah dicontohkan ini. Perkara-perkara yang Allah haramkan itulah larangan-larangan. Daerah-daerah larangan yang enggak boleh untuk diterjangnya. Wal maharimu yuzayyinuha syaitan. Sementara di tempat larangan itu syaitan pandai menghiasi-hiasi, merayu, membujuk, selalu yuwaswis, membisik-bisikkan ke dada manusia. Enggak apa-apalah sekali. Enggak apa-apalah sekali misalnya dibujuk. Riba cuma sekali saja kok. Atau zina cuma sekali. Baik. Maka orang-orang yang lemah hatinya akan tergoda sehingga menerjangnya. Barakallahu fikum. Sehingga perkara yang demikian sudah digambarkan oleh Syekh gambaran luar biasa penggambarannya. Jangan sampai kita mendekati daerah-daerah yang memang itu termasuk larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah zina, Allah mengatakan la taqrabuz zina. Jangan coba-coba mendekati zina. Di surat An-Nur. Bezina yang laki-laki, bezina perempuan, itulah jodohnya. Tidak boleh orang lain yang terjaga kehormatannya menikah dengan bezina-bezina itu. Bisa dilihat di surat An-Nur. Kemudian seorang jangan sampai karena terbawa perasaan ra'fah, kasih sayang, ketika ada perzinaan kemudian apa mengurungkan diri untuk tidak diterkam rajam padanya, karena hukumnya sangat berat sekali dirajam kalau memang dia sudah apa menikah dirajam. Dibahas di kitab fikih ini ya tentunya hukum-hukumannya apa saja bagi yang sudah menikah, bagi yang belum menikah dirajam itu bagaimana, digali sebuah tanah kemudian badannya itu ditanam separuh. Ditanam separuh. Kemudian orangnya dimasukkan, orang yang berzina tadi. Tentunya ini melalui proses ya. Enggak langsung begitu, enggak. Kalau dia enggak mau gimana? Enggak boleh dipaksa. Ini atas kemauan yang berzina sendiri. Perajaman tersebut. Dan itu melalui proses sidang berkali-kali. Enggak hanya sekali. Rasulullah ketika datang berzina, seorang sahabat yang makan zina, merasa bersalah, datang. Rasulullah enggak menanggapi, melengos malah Rasulullah. Tidak langsung menanggapi. Baik, saat berkali-kali akhirnya terjadilah perajaman ketika sudah berkali-kali proses. Yang wanita ghamidiyah, Rasulullah tidak menundanya. Tunggu sampai bisa mandiri anakmu yang kamu lahirkan tersebut. Awal datang, nanti kalau sudah lahir datang lagi. Nanti lagi kalau sudah gede, sudah bisa mandiri dari tidak menyusu. Oh, ya, prosesnya lama. Dari hamil awal sampai melahirkan kan sudah 9 bulan kurang lebih, ya kan? Lama kan? 9 bulan datang lagi, jangan enggak mau, Rasulullah saya enggan. Akhirnya disusui sampai masa susulan yang normal kan 2 tahun. Berarti sudah hampir 3 tahun kan prosesnya lama, enggak langsung. Baik, akibat zina, akhirnya apa? Yang wanita hamil. Nah, yang wanita Hamil tentunya. Dan yang dirajam adalah apa? Yang mau atas keridoan dia, si perempuan dan si laki-laki. Keduanya enggak mau. Atau ketika dia mau dilempar, nah, dia lari, ya sudah, enggak usah dikejar. Semoga dia bertaubat. Semoga dia bertaubat dengan taubatan nasuha. Baik. Dan ini urusannya bukan masing-masing apa misalkan kelompok tertentu boleh merajam, enggak boleh. Seperti itu. Pemerintah. Pemerintah yang sah, yang diakui di negeri tersebut dan atas kerelaan daripada pelaku zina. Barakallahu fikum. Sampai di sini yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat. Kalau ada kurangnya, maka wal afu atas segala kekurangan yang ada ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.